Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmad rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al mustakminin asyrafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsutul bazla bi wadin mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'ikatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bi sabkin haizun tafdila mustawjibun sana'i al jamila والله يدي بيبات وافر لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء الله مسند الاسم تمييز حصل بتا فعلت وتطوف ألي ونون أكبلن فيل ينجلي سواهما الحرف قال وفي ولم فيل مجار يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتعميز وسيم بالنون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون مهل فيه واسمناه صهو هيهل والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الهروف مدني كالشبه الوضي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثر وكافتكار وصلا ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الهرف كأرض وسما وفيل أمر ومدي بنيا وعرب مدار يعني ناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرونا منفوت وكل هرف مستحق للبناء والأصر في المبني يسكن ومنه زوفة وذو كسر وضم كأين أمس هيث والساكن كم والرفع نسب جعلني أرابا لاسم وفيل إنه لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفيل بأي جزما فارفع بدم وانسبا فتا وجر قصرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر نوبناه جاءه بني نبير وارفع بواو وانسبا بالالف فجر بأين ما من الأسماء أسف من ذاك ذو صوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الأهير أحسن وفي أب وتريه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وسط ذا الإرابع يدفن لا دليا كجا أخوها بي كذاتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كتاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الالف جر ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جميع امير ومذنب وشبه زين وبه اشرون وبابه اولق والاهلون اولو عالمون اليون وعرضون شذا وسنون وبابه ومثل هين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب ونون مجموع وما به التحق فافتح كل من بكسره نطق ونون ما سني والملهك به بأكسد كاستمروه فانتبه وما بتواليف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولى تولد اسما قد جئل كادريات فيه دائد كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يطف أو يكو بعد الردف واجعل إنه يفعل للنون رفعا وتدئين وتسألون وهزفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه كدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منكوس ونسبه دار ورفعه ين وكذيد يجر وأي فيل آخر منه ألف أو واو أو ياو فمؤتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نسب ما كيد يرمي ورفع فيه منوي وهز الجازم ثلاثهن تقضي حكما لازما ناكرة قابل المؤثرة وكل موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند ابن الغلام والذي فما لذي غيبة أو هدور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر إنه الجنا يجب ولفظ ما كله ولفظ ما مجر كلفظ ما نسيب الرفع ونسب وجر الناصر كارثنا فإننا نن المنى والف والواو وألف والواو النون لما وبا وغيره كقوم أعلم ومن دمير رفع ما يستتر كف الوافق نظر بتش تشكر وذو ارتفاع في سؤال أنا هو وأنت وذو ارتفاع في سؤال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في سؤال جويلة إيه وتفريع ليس مشكلة وفي اختيارنا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل وصل أو افصلها أشلنه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك هلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتهاد رتبة الدم فصلا وقد يبوه الغيب فيه وصلا وقبل النفس ما الفيل التزم نون وقاية وليش قد ندم وليتني فشا وليتنا دار ومع لعلك سكن مخير في الباكية واضطرار خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني لدني قلا وفي قطني وقطن الهسف أيضا قد يفي وفي لدني لدني قلا وفي berhenti di situ. وفي لدني لدني كلا وفي قطن وقطن هتو أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجافر وهرنك وقرن وعدم ولاهك وسدك وخيلة وواسك واسمان أتوى كنية ولقبا وأخرا زين سواه صاحبا وإن يكون مفردين فارف حتما وإلا أتبي الذي ردف ومنه منقول كفضل واسد وزر تجار كسعادة وودت وجملة وما بمسجد ركبا دائن بغير وهي تم أوربا وشاف العلام ذو الإضافة كأبد شمس وبكهافة ووضعوا لبعض الأجناس ألم كلام الأصوات لفظ وهو عام من ذاك ومرية الأكرب وهكذا سعالة النساء لبي ومثله برة للمبرة كذا فجر ألم الفجر بدال مفرد مذكر أشر بذي وذي تيت على الأنس اقتصر وذان الثاني للمثنى المرتفع وفي سواه دينتين اذكر تطي وبأولى عشر جم مطلق والمد أولى ولد البؤد انتقى بالكافي حرفا دون لام أو معا واللام إن قدمتها ممتنئة وبهنا وهنا أشر إلى دان المكان وبه الكافة سلا في البود أو بثم فو أو هن أو بهنالك انتقى أو هن موصول الأسماء الذي المسلتي واللي إذا ما سني لا تثبتي بل ما تليه أوله الألامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من دين وتين شددا أيضا وتعويد بذاك كسدا جم الذي الأولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفع نطقا باللات واللاي التي قد جمع واللاي كالذين نترا وقعا ومن وما وعد سوي ما ذكروا هكذا ذو إن تيه إن شهر وقلات أيضا لديهم ذات وموضي اللات يتغوات ومثل ماذا بعد ما استفامي أو من إذا لم تلقوا في الكلام وكلها يلزم بعده سلا على ضمير لايك مشتملة وجملة أو شبه الذي به وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة سلة أل وقولها بمعرب الأفعال قل أي كما أربت ما لم تدف وصدر وسلا ضمير إن هدف وفي ذا الهز في أيا غير وبعدهما رب مطلق وفي ذا الهز في أيا غير أي يكتفي يسطل وصل إن لم يسطل فالهدف نذر وابوا يهتدل إن صلها الباكر وصل المكمل والهدف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن ينتصب بفيل أو وصف كما نرجو يهب كذاك هدف ما بوصف خفض كأنت قاد بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمة الرف تقول فيه النمط وقد تداد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النفس يا قيس السري وبعد العلام عليه دخلا للمه ما قد كان عنه نكلا كالفضل والهارس والنؤمان فذكر ذا وهدف سيان وقد يسير ألما بالغلبة مدوف أو مسوب والكالأغبة وهدف ألدي إن تنادي أو تدف أو جيب وفي فوره ما قد تنهدف مبتدا زيد وعادل هبر إن قلت زيد عادل من ائتدر وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسار داني وكسوك استفاء من النفي وقد تجودناه فائد أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء متم الفائدة كالله برنا الأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي سيقت له وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنت الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فواد ضمير مستكين وأبردنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون سكون أجه وأخبروا بظرف أو بحرف جر وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفيد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفيد كعند زيد النامرة وهل فتن فيكم فما هل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يدين ولكس ما لم يقل والأسر في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعوا هنا يستوي الجزءان عرفا ونقرا عدم بيان كذا إذا ما الفيل كان الخبر أو كسد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدا أو لازم صدر كمن منجدا ونهو إندي درهم ولي وطر ملتزم في تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مدمر مما بي أنه مبينا يهبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا خبر المسور قدم أبدا كما لنا إلا اتباه أحمد وهسف ما يلم جائد كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد الأولى غالبا هسف الخبر حتم وفي نس يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل هذا يكون خبره عن الذي خبره قد أثمر فدر بالعبد مسيان واتم تبين يلحق منوطا بالهكم واخبر باثنين او باكثر عن واحد كهم سراط سواراء ترفو كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ضل بات ادهس بها امس وصار ليس دال برها فاتي وفك وادي الاربع لشبه نفي او لنفي مطبه ومثل كاد دام مسبوقا بما كاتي ما دمت مصيبا درهما وغير مادي مثل قد امل ان كان غير المادي منه استؤملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حاضر كذا كسبق خبر من نافية فجئ بها مطلوة لا تلية ومن سبق خبر نسست في وجو تمام ما برفع يكتفي ومن سبق خبر نسست في وجو تمام ما برفع يكتفي ومن سبق خبر ومن سبق خبر نسست في وجو تمام ما برفع يكتفي وما سوى هناك تنانك سوفي فاتي ليس دال دائما كوفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا تدرف أو حرف جر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومدمر الشان سوانينين وقوء موهم مستبان أنهم تنا وقد تداد كان في أشن كما كان أصوه المما تقدم ويزفونها ويبكون الخبر ويزفونها ويبكون الخبر وبعدين ولو كثير جشتهر وبعد أن تويد من هرتكب كمثل أما أنت بارون فاقترب ومن مدارين كان منجزمين تهزى فنون وهو سمال تزيم إعمال ليس ومنت ما دون إن ما بقن في ترتيب زكين وسبق حرف دار أو ظرف كما بأن تمانيا نجاز العلماء ورفع ما توف بلكن أو ببل من بعد منسوب بما دم هي سهل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونف كان قد يجر في الناكرة ومنت كليس لا وقد تغي لا توين ذا الأمل وما للا تفي سواهن أمل وهز فدر في فاشا والعقس قل ككان كاد وعسى لكن نذر غير مدار لهذين خبر وكونه بدنيا بعد أسى نزل وكاد الأمر فيه كسى وكاسى أرى ولكن جهلا خبرها حتما بأن متصلا وإذا مخلو لك أن مثل خرى وبعد أوشك انتفاء نزرى ومثل كاد في الأصوح كربا وترك أن مجسر وجبا كان شاشاك يهدو وطفيك كذا جعلت وخفت وعليك واستعملوا مدارين لأوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا بعد أسا لولك أوشكا قد جريد جنان بيف ألانسان إن فكت وجريد ناساور فاموت مارو بها إذا سمون قبلها قد ذكرا والفتح والقصر جز في سيني من نهو يعسيت وانتقو الفتح ذكين لإن أنا ليت لكن العال كان نفس مالك أنا من أمل لإن زيدا عالم بأني كفر ولكن ابن وجودكني ورويد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمزا إن أفتح لسد مستري مسده وفي سوى ذاك أكسري فاكسر في الابتداء في بدي سلاه وإيت إن اليمين مكملة أو هكيت بالقول أو حلت محل حال كذرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فيل أولكو باللام كالم إنه لذوتك بعد إذا فجات أو قسم لا لما بعده بوجهين نومي مأتي الويفا جزا وذا يصر ماتل ويفال جزا ودا يطرد في نهو خر القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تسهب الخبر لا مبتدينه إني لا وذر ولا يلي ذي الله ما قد نفيا ولا من الأفعال ما قرديا وقد تليها ما قد كإن ذا لقد سمع للدى مستهودا وتسهب الوسط معمول الخبر والفتر واسمن هل قبله الخبر ووصل ما بذي الهروف مبتلو إمالها وقد تبقى الأمل وجايد نفوك معطوفا على منسوب إن بعد أن تستكمل وَلِقَدْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ كَإِنَّ لَيْتَ وَلِقَدْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ مِنْ دُونِ لَيْتَ وَلَا لَوَكَأَنْ وَخُفِفَتْ إِنَّ فَقَلَ الْعَمَلُ إِمَالَهَا وَقَدْ تُبَقَلْ الْعَمَلُ وَخُفِفَتْ إِنَّ فَقَلَ الْعَمَلُ إِمَالْ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ وربما استغني عنها إن بدا ما أراده ما وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده مؤتمدا والفيلو لم يكن ناسيا فلا تلفي غالبا بنتي موصلا وإن تخفف أن فاسم واستكان والخبر جاء جملة من بعد أن والفيلو وهي يكون فيلا ولم يكن دعا ولم يكن تشريفه ممتنئا fal asanul fasu biqat au nafin au tanfisi au law wa qalidul zikru law wa khufifat kana fa khufifat kana aidan fanuya fanwi fanwi ansubu hawa sabidan aidan ruwi. Ya, mengalir cuma tinggal dimutkinkan lagi sama dimantapkan lagi makhrajnya ya. Ya, lumayan lah, saya belum sampai 90. Ya, lumayan. Dimutkinkan lagi, harus pas juga berarti-artinya sama dimantapkan lagi makhrajnya. Ya. Al-Kutub. Sekarang kita merujuk. Ya huruf fa'di wawin wabiyya jurun suibi salim. Terakhir kemarin apa? Itu ya, Abdul betul ya. Ini ya, warfa'an. Betul. Warfa' biwawin wabiyya juruan suibi salima jam'i amirin wa muznibi. Ya, Arif. Warfa' baca dulu, warfa' warfa' biwawin wabiyya juruan suibi salima wabiyya jurur, jangan wabiyya jurur. Wabiyya jurur. Warfa' biwawin wabiyya jurur. Sama? Ya sudahlah, cukuplah waktunya. Sudah situ aja. Warfa' warfa' biwawin wabiyya juruan suibi salima jam'i amirin wa muznibi. Ya. Al-wawah harfu istifnaf al-irfa' fil amr mabniun ala sukun wa fa'ilu dhamir mustatirun fi taqdiru anta wajuban taqdiru anta ya biwawin jar majrur mutaalliq bi irfa wa biya jar wa majrur mutaalliq bi ujrur al ati ujrur fil amr mabniun ala sukun fa'ilu dhamir mustatir taqdiru anta fi wajuban taqdiru anta wansib wansib afulu ma'mul ma'mulun tsani wa muta'alliq wa biya muta'alliq aidan wa bi insibi wa insibi kusira li ma'tufun ala biwawin salima salima maf'ul tanazuhu kulla ujrur wa insibi warfa. Ya, diamalkan mana yang diamalkan di sini irfa ujrur insib kullu hadhihi thalatha yatlub salim maf'ulan lah. Jadi amalkan mana ini? Ini amalkan irfa ujrur atau insib salima maf'ulnya siapa? Insib. Insib. Kemudian marfu maf'ulnya irfa dan ujrur mahdhuf. Mahdhuf. Nah, karena fadlah dia. Fadlah itu mazhab siapa? Al-Basriyin, ya terus salima jam'i salima wa mudhaf jam'i mudhafun li amirin mudhafun li wa mudhibi mudhafun li lai salima jam'i amirin amirin mudhafun li amirin jam'i amirin wa mudhnibi jam'i mudhaf wa amirin mudhaf ilaih wa yeah. Amirin fi mudhaf wa mudhnibi ma'tuf ala amir ya yeah. Apa maknanya rufakallah jam mudhakar salim dengan waw us dan terus dan dengan ya di jar dan jarkanlah serta dan jarkanlah serta nasabkanlah dan jarkan dan serta nasabkan dengan ya amir yaitu sifat dan jamid yang jamid. Amir maksudnya apa? Jamid, jamid. Alam, jamid dan yang kedua mudhnib. Apa syarat-syarat alam untuk dia bisa dijamakkan dengan jamak ini? Cepat buka dulu. Apa syarat-syaratnya? Alaman limudzakarin akil. Alaman limudzakarin akil. Kholian minat taknis. Kholian minta ita'nif minta ita'nif wa khalian minat tarkib wa khalian minat tarkib minat tarkib alaman li mudzakkarin aqil Ya. Alaman li mudzakir aqil. Ini mengeluarkan apa? Alam ghairu aqil. Alam lawan aqil. Seperti rajulun. Rajulun aqil juga. Tapi bukan alam. Alam syakhs ini maksud di sini. Ya. Ya mengeluarkan misal rajul karena dia bukan alam syakhs. Rajul isim jenis. Kemudian khalin min ta'i ta'nis mengeluarkan apa? Mengeluarkan alam muzakkar yang akhiruhu ta'u ta'nis. Akhirnya ta'u ta'nis seperti apa? Talha. Talha. Apakah sepakat mereka ahli nahu bahwasanya alam muzakkar akil yang akhirnya ta'u ta'nis itu tidak boleh dijamakkan dengan yang ini? Basriun yujawizun. Apa? Basriun yujawizun. Al-Kufiyun yujawizun. Jawazahul Kufiyun. Orang-orang Kufah membolehkannya. Talha Talhun. Wa minat tarkib. Mengeluarkan apa? Tarkib. Ini maksud dengan tarkib ini apa? Tarkib isnadi. Dan? Yang selain isnadi ada hilaf. Ya itu apa? Selain isnadi. Seperti sibawai. Sibawai. Ini enggak. Tadi kan selain isnadi ada khilaf. Selain isnadi apa? Tarkib apa? Ya ada khilaf. Tarkib dhofi mah boleh. Enggak ada khilaf boleh. Ya mengeluarkan tarkib isnadi dan masji. Ya, sebagian meskipun ada yang membolehkannya pula. Biasa siapa yang membolehkan? Ya kufiyun biasanya. Terus bagaimana cara menjamakan isim-isim yang dia diambil dari tarkib isnadi dan masji? Cara menjamakannya bagaimana kalau enggak boleh dijamakan dengan jamak ini? Si bawe hilangkan hanya. Hah? Hilangkan hanya. Hilangkan hanya. Jadi apa? Si beun. Tadi yang menurut yang tidak boleh tadi. Kan orang-orang bahasa berpendapat tidak boleh. Tarkib isnadi seperti ta'abbat wa syarra dan juga masji seperti si bawe dan semisalnya untuk di jamakan dengan jamak mudzakkar salim. Terus bagaimana cara menjamakannya di sisi mereka? Dalam kondisi ada banyak sibawai, maksudnya sibawai-sibawai apa namanya? Apa sibawai-sibawai kawai atau gimana? Tapi lumayan lah, pinter gitu nahunya. Dia jauh dengan imam sibawai ini. Ah, kemarin cara menjamakannya gimana? Ah, enggak tahu ya. Siapa yang tahu? Cara menjamakannya dengan zawu. Zawu si bawai gitu. Ya, zawu si bawai. Zawu tabata syarra seperti itu. Cara menjamakannya. Iya. Meskipun sebagian ada yang bolehkan. Tapi orang Basrah melarang seperti itu. Kemudian sifat bisa, apakah semua sifat bisa dijamakkan dengan sifat ini? Dengan jamak ini? Sifat limudakarin akil. Sifatun limudakarin akil. Khaliyatun minta itanis. Laisat mimbabi. Laisat mimbabi. Afal fa'la wala. Mimbabi fa'lani. Mimbabi fa'lan fa'la. Terus satu lagi. Mimma yastawi mudakar wal mu'annas. Ya, walaisa mimma yastawi fihi mudakar wal mu'annas. Terus antum rinci ya. Disebutkan di sini agar dia sifat bagi mudzakkar yang akil. Nanti keluar semisal contoh apa? Mengeluarkan apa? Sifat di mudzakkar akil ini mengeluarkan apa? Sifat li mu'annas, iya kan? Ha'ib, boleh enggak dijamakkan dengan ha'ibun? Enggak boleh. Akil mengeluarkan apa? Contohnya apa? Siapa? Sabiq, iya kan? Bisa dijadikan sifat bagi apa? Faros, kuda pembalap. Kemudian khaliyah min ta'i ta'nis, ini mengeluarkan. Semisal contoh apa? Allamah, ya harus rinci ini atau yang syarat tugasnya. Kemudian laisat min babi afal fa'la. Ya, bukan sifatnya di atas bab af'al fa'ala. Apa contohnya af'al fa'ala itu? Ahmar, hamra. Enggak boleh dijamakan ahmarun. Ini pada pembahasan isim lain sharif, syaratnya seperti ini. Sifat di atas wazan afal fa'la. Ini wazan sharif. Sama dengan fa'lan fa'la, ya kan? Fa'lanya tuh. Ya. Kemudian fa'lan fa'la. Contohnya apa? Hah? Syakron, sakro. Boleh enggak dijamakan sakronun? Enggak boleh. Kemudian juga bukan sifat yang di situ sama-sama digunakan oleh mudzakkar dan muannats. Seperti apa? Sobur, terus jarih dan yang lainnya. Enggak boleh dikatakan soburun, jarihun. Ya. Nah, itu harusnya seperti itu, ya, dan nah. Ingat-ingat ya, yang bisa dijamakkan dengan jamak ini adalah alam pertama syakhsi, kemudian sifat. Ini yang disyaratkan oleh ucapan beliau, salima jam'i amirin wa mudhnibi. Syaratnya isim jamid agar dia alam li mudhakkar, kemudian kosong dari ta'u ta'nits dan kosong dari tarkib. Kemudian syarat sifat agar dia sifat bagi mudhakkar yang aqil, kosong dari ta', bukan pada bab af'al fa'la, bukan pula pada fa'lan fa'la, bukan pula sifat yang sama-sama digunakan oleh mudzakkar dan muannas. Ada yang mau nambahkan? Ada? Wa shibhi dzaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiq wal ahluna. Kembali lagi ya. Ashraf ya. Wa shibhi dzaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiq wal ahluna. Ya. Wa harfu 'athfin wa bunyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Shibhu wa shibhi ma'tuf ala amir wa muznib wa huwa mudaf dhaini mudafun alaih wa alamatu jarrihi alya fi mahali jarrin. Hah? Wa alamatu jarrihi alya fi mahali jarrin. Mana tadi? Dhaini ismu isyarah. Antum berpendapat mabni atau mu'rab? Kalau mu'rab ya berarti dia majrur wa alati majrihi alya, ya namun sanna kan. Kalau antum berpendapat mabni bagaimana? Dhaini ismu isyarah mabni alal ya fi mahalli jarin jarin wa mudafun ilaih. Ya, terus wa bihi wa huwa harfu 'athfin bihi. Wa huwa apa di sini? Sinafiyah. Eh, sinafiyah. Bihi jar majur muta'alliq bi ulhiqa ala ati. Ishruna mubtada marfu' wa la matrafihi al waw niyabatan 'an dhamma. Ya, nah. Li annahu mulhaq bijama mudhakar salim. Wababuhu. Wababuhu. Wawu harfu atfin. Babuhu ma'tuf ala ishruna. Ulhiqa fi'il wa naibul fa'il. Fi'il mudari'un marfu'un wa la maturab'ihi adhamatun zahiratun ala akhirihi. Wa naibul fa'il. Ulhiqa fi'il apa itu? Mudari. Alhaqa. Yulhiqa. Berarti apa? Ulhiqa. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Abni al-fat. Naibul fa'ilihi. Wa naibul fa'ilihi domirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa ya'ud ila ishruna. Nah, ini ada iskal nih. Sebelumnya disebutin ishruna wababu. Kenapa tidak disebutin ulhiqa? Kan musana sebelumnya kan ya. Betul enggak? Ishruna wababu ulhiqa. Ishruna babnya ulhiqa. Kenapa bukan ulhiqa? Beliau tidak menambahkan alif karena maksud beliau madzukir. Madzukir ulhiqa, apa yang disebutkan yaitu ishruna dan bab ulhiqa. Madzukir kan mufrad kan, madzukir maksudnya madzukir ishruna wa babu, yakni madzukir yang disebutkan ini ya, yaitu ishruna dan babu ulhiqa, makanya dia mufrad. Seandainya kembali kepada ishruna dan babu musanna saja ulhiqa, tapi di sini mufrad, itu maksudnya kembali ke mana? Madzukir, apa yang disebutkan yaitu ishruna dan babu juga. Terus wal ahluna. Walahluna waw harfu 'athfin ahluna ma'tuf ala ishrun. Ya, apa maknanya wa shibhi dzaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna? Dan yang serupa dengan keduanya yaitu amir dan mudhnib pada bait sebelumnya. Apa maksudnya yang serupa dengan mudhnib dan amir? Maksudnya apa? Isim dan sifat. Maksudnya alam syakhs dan sifat yang semisal amir dan mudnib. Ya, maknanya yang memenuhi syarat gitu. Alam yang memenuhi syarat seperti amir, juga sifat yang memenuhi syarat seperti apa? Mudnib. Sama dia juga jamak mudzakkar salim, gitu kan? wa syibhi dzaini, dan yang serupa dengan dua ini yaitu apa? Amir dan muzrib, dari alam atau sifat yang memenuhi syarat-syarat, maka dia juga sama. Itu jamak mudzakkar salim. Terus wabihi baru itu. Wabihi ha kembali mana? Wabihi ha kembali mana? Sibu. Kembali mana? Wala jamak mudzakkar salim. Bihi dengan jamak mudzakkar salim. Coba ulangi, coba terjemahkan. Dan serupa dengan kodanya apa? Amir. Sudah selesai tadi wasyibhi zaini ya, dan yang serupa dengan amir dan muzrim ya, dari isim-isim jami dan sifat itu masuk pada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Wabihi dari situ, dan yang dimulakan dengannya, dan dengan jamak mudzakkar salim gitu, dan dengan jamak mudzakkar salim isruna dan bab ya, isruna dan babnya dimulakan ya, gabungkan ya, ahluna wal ahluna ya. Dengan jamak mudzakkar salim isrunan babnya digabungkan, begitu juga al ahluna. Kenapa isruna di sini disebut mulhaq, enggak disebut dengan jamak mudzakkar salim? Li'annahu la mufrada lahu. Lah, li'annahu la mufrada lah. Ya, dia tidak ada mufradnya. Isrun apa dia, alam atau sifat atau isim jenis? Isim jamak. Apa? Enggak, maksudnya bahasan ini. Jenis ya, isim jenis maksudnya. Kemudian apa babnya isrun? Salasin wa ilatis'in. Iya. Ulhiqa wal ahluna. Kemudian ahluna juga demikian, dimulhakkan. Kenapa ahluna tidak disebut dengan jamak mudzakkar salim? Apa yang kurang dari syaratnya? Wa in kana lahu mufradun la yastawfi syurut. Apa? Syarat yang enggak ada padanya. Ada mufradnya, cuma masih belum memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Apa? Karena dia ahlun adalah apa? Alam bukan? Isim jenis jamak. Isim jenis. Isim jenis ya. Enggak masuk ya. Ada yang mau ditambahkan? Dari yang lain? Paham ini ya. Wa syibhi zaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiq wal ahluna. Dan juga yang serupa dengan amir dan muzrim sama dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim, dan dengan jamak mudzakkar salim isruna dan babnya digabungkan, dimulhakkan. Ya, begitu juga al-ahluna. Ya. Kemudian ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wa sinuna. Mari lagi. Ya, dijelaskan simpel tapi padat. Ini kan membantu hafalan, pemahaman juga tambahan. Tadi ya mungkin hafal enggak paham, jadi sekarang paham. Ya. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wa sinuna. Ulu wa alamuna illiyuna ma'dufat ala ma qablahu. Ala qablaha ya. Kepada isrun ya, atau kepada isrun. Terus wa araduna al-wawu harfu atfin, araduna mubtada marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niyabatan 'ala dhammati la'ahum al-hamd jamil salim. Syadza syadza fi'lun madh mabniyun 'ala al-fathi wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila aradun wa ahluna alwaw harfan fin ahlun asyadha jumlah fi'liyah ya ramai bagaimana wa jumlah fi'liyah fi mahali rafin khabar li aradun ya alwaw kemudian wa sinun ya harfu adfin sinuna mutada' marfu'un wa alamat rafihi al-dhammah al-dhul akhirihi wa khabaruhu mahzuf taqdiru kazalik ya. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wa sinuna. Di sini diantara mulhaq adalah ulu. Kenapa ulu tidak disebut dengan jamak mudzakkar salim? Li'annahu la mufrada lahu min nafsihi. Ya, itu diantaranya. Tidak ada mufrad dari lafadznya. Kemudian yang kedua ada enggak? Laisa bi alamin. Laisa bi alamin. Alam wa laisa bi sifah. Alamuna. Kenapa dia mulhaq? Padahal ada mufrad jadi alam. Alamuna. Karena dia bukan jamak dari alam. Ya, bukan jamak dari alam. Kenapa? Karena alamun khusus untuk yang berakal. Alamun untuk yang berakal. Ada sedang alam. Alam kullu ma syallahi alam. Ya, umum. Jadi penunjukan mufradnya lebih umum daripada apa? Jamaknya. Jamaknya. Ya. Alamuna. Ya. Kemudian illiyuna. Kenapa dia mulhaq? لأنه لا مف كيف لا مفرد من لفظه لا مفرد لا في مفرد إلا مفرد له من لفظه درس قد صار علاما نه لم jadi nama kan sama adraka ma'liyin ada mufradnya ali ada cuma dia sudah menjadi apa nama aliyun nama apa ismun li al jannah apa ismun li al jannah ya al jannah aliyun sudah menjadi nama kemudian wa araduna syadza mengapa di sini asyududza dikhususkan pada aradun dan juga sinun li sima'ihima arba'atu umurin ya karena padanya ada 4 hal ya yang tidak ada pada yang lainnya yang itu menyelisih jamak mudzakkar salim yaitu yang pertama ya nahu jam taksir pertama dia taksir ya jamaknya jam taksir dari arbun arbun yang kedua ya nahu ismu jins yang kedua ism jenis tiga mala yaqil terus hari akil ya terus mu'annas iya kan jamaknya uraibah tafsirnya uraibah in ardi wasi'ah ya demikian juga as-sinun ada khilaf diantara ahli nahu terkait dengan iramnya syadza saya tambahkan saya baca saya nukilkan dari apa tamrinat al-i'rab lil azhari katanya syadza hal minha kullaha yang pertama syadza kemungkinannya diiram sebagai hal dari al-ma'tufat al-ma'tufat 20 ahluna dan seluruhnya dalam keadaan syadz dia syadz maksudnya apa syadz ini maksud dengan syadz di sini apa ha apa ya secara kias tidak pada apa penggunaan ya syadz dia untuk dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim ya. Kemudian ada yang mengatakan hal min aradun khasah. Ada yang mengatakan dia syadza hal dari aradun saja. Ya tadi maknanya. Kata asyadzibi qawluhu syadza khabar qawluhu wal ahlun wa ma utifa alaih. Kata asyadzibi syadza adalah khabar dari ahlun dan yang diatafkan kepadanya. Ahlun ulu alamun aliyun aradun syadza. Ada yang mengatakan juga bahwasanya syadza adalah khabar dari apa? Araduna saja. Ya. Al-muhim semuanya syadz semua bukan jamak mudzakkar salim. Semuanya dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim karena ada sisi kesyadzannya tadi yang disebutkan sisi kesyadzannya. Sehingga dia dikeluarkan dari isim apa? Nama jamak mudzakkar salim. Hilang. Ya, satu saja dari syarat-syarat jamak mudzakkar salim maka dia syadz tidak disebut dengan jamak mudzakkar salim. Tapi mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian wasinuna ini maksudnya bukan itu ya. Wasinuna wa babu. Ya. Apa ini maksud dengan sinuna dan babu? Ulus min sulatiyin huzifat min hulamuhu wa'uidu anha hau ta'nith wa lam yukassar. Ini maksud dengan babu sinun adalah kullus min sulati. Setiap isim sulati huzifat lamuh. Yang dibuang lamul kalimahnya wa uwidu anha ha'u ta'nits dan diganti dengan ha'u ta'nits walam yukassar dan tidak ditaksirkan di sini disebutkan kullus min thulatsi berarti mengeluarkan apa kullus min thulatsi rubai iya huruf thulatsi rubai atau khumasi hudzifat lamuh ini mengeluarkan apa thulatsi yang dia apa lamnya tidak dibuang tapi yang dibuang misalkan apanya tengahnya tengahnya atau awalnya. Apa contohnya? Wa'ada. Ya'idu. Idah. Bisa enggak dijamakkan dengan jamak ya'idun? Enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Karena meskipun dia tsulatsi dan ada hadzaf tapi yang dibuang bukan wasl. Ya, bukan lamul kalimahnya tapi apa? Ain kalimah. Ya, anul kalimahnya. Ah itu. Tanya semisal itu banyak. Sudah kita lewatkan ya, tinggal dibuka lagi. Ya. Ah, sekarang ini. Ibnun, jamaknya jadi banun. Aslinya apa ibn? Ibnun. Banawun. Iya, banawun. Asal ibn itu banawun aslinya. Ya. Kemudian dibuang apa? Wawunya, lamnya juga dibuang ya. Lamnya bukannya dibuang. Banawun, kemudian digantikan dengan ibn. Iya. Betul enggak banawun? Ya, banawun kan. Ibn dari banawun aslinya. Dibuang apa? Lamnya digantikan dengan alif ibn. Ya. Dia dijamakkan dengan jamak ini. Bisa enggak banun? Kok bisa? Padahal kalau Anda melihat ada enggak syarat dari syarat yang kurang darinya? Ada. Apa? Guru alam. Iya, bukan alam, bukan pula sifat. Sifat ya. Kenapa bisa? Ya. Syadz ya. Dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu syadz. Tapi dalam syadz ini maksudnya secara apa? Secara qiyas syadz. Ada besar penggunaan tidak? Karena ada syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim itu. Banun itu bukan mulhak ya. Tapi apa? Jamak mudzakkar salim. Masuknya. Kenapa? Tadi kan asalnya banawun. Ya syadz atau mulhak? Mulhak. Eh? Banawun, banun. Ada aslinya itu banawun. Tapi bukan itu yang mulhaknya mungkin. Enggak, bukan nama. Bukan apa? Sifat juga ya. Kemudian ya. Wa'uwidu anha ha'u ta'nis. Dan diganti dengan ha'u ta'nis. Banawun kan diganti ya, bukan dengan ha'u ta'nis, tapi dengan apa? Hamzah, iya itu. Ini banawun diganti dengan apa? Ibnun. Tapi dia bisa dijamakkan dengan ini banun. Maka ini syadz gitu. Secara apa? Qiyas. Ya, secara qiyas syadz. Ya. Karena bab sini tadi syaratnya. Agar dia apa? Tulasi. Dibuang lamnya. Diganti. Ya. Dengan apa? Ha'u ta'nis. Sedangkan banun. Dibuang sama juga ini apanya? Lamnya menjadi ibn. Hanya saja tidak diganti. Lamul kalimahnya dengan ha'u ta'nis. Dengan hamzah tadi ibn. Tapi kok bisa juga banun tempat syadz ini secara qiyas. Ya, secara qiyas syadz, tapi secara penggunaan tidak. Ya, menyelisih qiyas. Ya. Termasuk dia mulhaq juga. Ya. Kemudian, walam yukassar. Dan tidak dijamak taksirkan. Apa ini maksud dengan walam yukassar di sini? Ayyur omaha bilharokat. Walam yukassar dijamak taksir. Apa? Ayyur bilharokat fi jami taksir. Iya, yakni dijamak taksirkan ya. Lam yujma' jam'at taksir allazi yu'rab. Iya, yu'rab ma'aha bil harakat. Ya. Tidak dijamakkan dengan jamak taksir yang di'rab bersamanya dengan harakat. Contohnya apa? Syifah. Ya, syifah. Jamak dari apa? Syafah. Syafah, syifah. Dia sudah dijamakkan ini dengan jamak taksir. Sehingga tidak boleh dikatakan apa? Syafu. Iya. Syafu. Syafa dibuang taknya. Kemudian dikatakan apa? Syafun misalkan. Syah sudah dijamakkan dengan jamak taksir itu. Syiah enggak boleh dikatakan Syah apa? Syayun atau misalnya itu. Syawul atau Syayun enggak boleh. Ya. terus bagaimana dengan dhubah? Ya, dhubah. Dia kan dijamak taksirkan dia. Iya kan, dhuba. Tapi kok ada di situ? Bisa juga dijamakkan dengan jamak ini. Mutakar salim dhubun. Jawabannya apa? Qalil. Ini syadz juga menyelisih apa? Qiyas. Iya, menyelisih qiyas. Ada. Dalam bahasa Arab seperti itu. Ada saja ya, yang menyelisih kaidah itu ada aja. Ada kaidah itu hanya apa sih ada kaidah-kaidah. Dalam fikih juga ada yang dikecualikan. Ya. Masih ada yang ditambahkan? Dari yang lain? Masih ada ini. Yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim itu ada empat. Iya kan? Diringkas bahwasanya yang mulhak dengan jamak mudzakkar salim ada empat. Sebutkan. Yang pertama? yang kuno jamak taksir. Yang pertama jamak taksir, jamak taksir. Seperti apa contohnya tadi? Arabun. Sinun. Ya, sinun. Dan terus apa lagi yang kedua? La wahidahu min nafzihi. La wahidahu min nafzihi. La haidalahu min nafzihi. Berarti apa? Isim isim jamak. Jamak. Iya, isim isim jamak. Contohnya apa? Ishrun. Ulu ishrun dan yang semisal itu. Ya, yang pertama apa? Jamak-jamak taksir. Yang kedua isim isim jamak. Yang ketiga? Ma sumiya bihi. Ya, apa yang dinamai dengan jamak? Ada orang namanya apa? Misalkan Az-Zaidun. Ya. Kemudian yang keempat? Kullu ma hudzifa lamuhu. Ya, jamak tashih tapi lam tidak memenuhi apa? Lam tastawfi syurut. Lam tastawfi asyurut. Jamak tashih tapi tidak memenuhi syarat. Alamun ahlun. Ada mufradnya itu. Hanya saja hilang salah satu syaratnya. Yaitu alam ataupun sifat. Ya. Nah, itu empat penting ya. Jadi yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim ada empat. Yang pertama isim-isim jamak. Ya, yang dia tidak memiliki mufrad dari lafadznya seperti ulu, ishrun. Ya. Kemudian yang kedua jamak tashih yang tidak memenuhi apa? Syarat alamun, ahlun. Dan jamak yang dijadikan sebagai nama. Ya. Kemudian jamak taksir yang apa? Datang di atas bentuk apa? Jamak mudzakkar salim. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, wa mithla hinin qad yarid al-bab wa huwa inda qawmin yattarid. Ya wa mithla. Wa mithla al-babu al-istinaf. Mithla nasab ala al-hal. Hal dari apa? Li domin musatir fi yarid. Fi yarid ya. Boleh juga mithla dia sebagai maful mutlak. Perintahnya apa? Wurud. Wurudan. Ya. Qad yarid wurudan mitlahinin. Ya terus? Wahwa mudhaf. Nanti bisa digiaskan seperti ini ya. Digiaskan. Nanti sisi yang seperti ini berulang-ulang. Qad yarid mitlah. Qad yarid wurudan. Tinggal diambil aja masdarnya. Mitlah. Terus? Wahwa mudhaf. Ya hin. Hinin mudhafun ilaih majur wa jari al-kasrah. Qad harfu taqlilin. Yarid fil mutariun marfu. Ditajaru binan nas wal jazib. Wadu rafi al-dhamah. Al-akhirhi. Wa sukina lil-waqaf. Ya. Terus dalbabu. Dalbabu za ismun isyarah. Mabnu sukun fi mahali rafin fa'il. Albabu. Albabu badal au atufayan au na'ad. Terus? Ini biasanya kalau jamid ya. Tapi bagus sekali badal atau atufayan. Terus. Wahuwa inda qawmin yattarid. Wahuwa inda qawmin yattarid. Albabu. Albabu istinaf. Ya. Wahuwa domirun munfasun. Mabnu al-fathi fi mahali rafin mubtada. Bagaimana suaranya? Anda Ainda dorfu makanin wa mudhaf wa ila qawmin mudhafun ilaih majur wa dujari al-kasra. Adhorf muta'alik bi? Muta'alik bi yattorid. Ya itu ambilnya yang menasubkannya. Yattorid. Yattorid fi'lun mudhari'un marfu wa atrafi ad-dhammah al-akhirihi wa sukin al-waqaf. Al-jumlah. Al-jumlah tu minal fi'l fa'il fi mahali rafin khobar. Ya yattorid. Bahasanya pakai bod. Yattorid. Dilebur. Jadi kamu yattorid. Tayyad. Ya. Borid kemudian bertemu dengan huruf sya'la. Jadi tok. Dari bod. Yattorid. Apa yattorid? Ya'um. Bisa dikiaskan. Apa nanya huamit lahinin qadjarid dalbabu wa huwa inda qawmin yattorid. Dan terkadang bab ini datang. Dalam kandung seperti hin. Apa? Di Rob dalam kandung seperti hin. Ya lahi. Mit lahinin. Dan terkadang bab ini yang dimaksud dengan bab ini? Ishruna dan sinuna. Ishrun, sinun. Ada khilaf ya. Sebagian mengatakan umum. Jamak mudzakkar salim dan juga apa? Bab sinun. Ada juga yang khususkan. Dal babu khusus pada bab sinun. Ya, ulangi coba. Bab ini. Dan bab ini terkadang datang seperti hinin. Apa yang dimaksud terkadang datang seperti hinin? Di Irob dengan Irob. Harfat dohiro pada nun. Ya, di Arab dengan harakat zahirah pada nun. Ya, nunnya tetap tidak bisa hilang dalam semua keadaan. Wa huwa inda qawmin yattarid. Dan itu di sisi ahli nuhah dan atau orang Arab. Betul enggak seperti ini mutarid? Khilaf. Heh. Yang maji bagaimana? Khair mutarid. Khair mutarid yaitu kalau khair mutarid itu apa? Sa sama'i. Sama'i sifatnya. Apa contohnya bahasa hinin yang ada pada mudzakkar salim atau bab sinin? Kaqali sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma ij'al, Allahumma ij'alha 'alaihim kasinina. Sininan. Allahumma ij'al ha 'alaihim sininan kasinini Yusuf. Yusuf. Masih ada? Siapa namanya Irid apa? Ta'aniya min najdin fa inna sininahu la'ibna shaybana. La'ibna bina shayban. Shayban. Ya, shayban. Wa shayyabnana fashabnana al-murda. Murda. Ya, da'ani min najdin fa inna sininahu la'ibna bina ya shayban wa shayyabnana murda. Itu. Hasan. Ada bahasa yang lain enggak? Ada. Silakan ditambahkan. Di antaranya tadi berarti yang sudah kita ambil berapa bahasa berarti? Dua. Yang pertama seperti sinun. Yang pertama dulu dengan mulhaq. Iya dengan huruf, iya kan? Ya. Dengan huruf wawu ketika rafa, kemudian ya ketika nasab dan jar. Itu bahasa yang pertama. Yang kedua seperti hin, yaitu i'rabnya di nun. Nun. I'rabnya dengan harakat zahirah. Yang ketiga menetapkan wawu dan menetapkan wawu. Iya, menetapkan wawu dalam semua dan memfathahkan. Enggak ada apa? Memfathahkan nun. Menfathah nun. Mus i'rabnya bagaimana? Saya ulang coba yang ketiga. Menetapkan wawu. Wawunya tetap dalam semua keadaan gitu. Terus harokatnya i'rabnya di mana? I'rabnya di wawu. Di wawu. Muqaddarah. Contohnya apa? Harokat muqaddarah di atas wawu. Dalam semua keadaan dia di atas wawu. I'rabnya harokat muqaddarah di atas wawu. Betul. Betul. Yang ketiga kayak gitu. Yang keempat menetapkan wawu. Ada lima kalau salah ya. Menetapkan wawu. Menetapkan wawu. Mengkasroh nun. Mengkasroh nunnya. Memfathah nun. Memfathah. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba balik lagi. Coba ya dengan contoh yang pertama i'rabnya dengan huruf. Rafa'an. Ya. Ya. Nasban wa jarran. Ya. Sinuna sinina sinina. Ya. Kemudian yang kedua seperti hin yaitu ya. Munazamatul ya wa yaqul i'rab 'ala nun. Ya, san. Terus ketiga sininun sininan sininin. Ya. Terus yang ketiga munazamatul waw ya. Wa yaqul i'rab al waw yajri saqal. Ya. Sinunu saqal. Ya, sinun sinun sinun sinun. Ya, harakatnya bagaimana? Muqaddarah. Enggak nunnya. Sinuna. Ya, sinuna semua ya. Harok aja dengan muqaddarah, dengan i'rabnya dengan harok muqaddarah. Terus bat yang keempat mulazimatul waw wa yakun al i'rab 'ala nun. Ya. Ya, contohnya sinunun sinunun sinunin. Ya. Kemudian yang kelima. Udah bat. Ya. Ya, Hasan. Kemudian yang sering digunakan apa? Yang pertama itu ya. Ya. Dan yang kedua yang seperti hin. Yang sinunan, sinunun, sinunin. Ya jarang kita dengar ya. Enggak dibawakan pula ya. Ada enggak syawahidnya? Ya tiga bahasa sisanya enggak disebutkan ya. Ya wanunu wanuna majmu'in wa ma bihi iltahaq fastah wa qul man bi kasrihi nataq. Wanuna majmu'in wa ma bihi iltahaq fastah wa qul man bi kasrihi nataq. Wanuna wawa istinafiyah. Nuna. Nuna majmu'in. Nuna maf'ulun bih mansub alamatun maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam mansub alamatun nasbi al-fathah ala akhirih. Majmu'in. Wa mudhaf majmu'in mudhafun ilaih. Ya wa ma bihi iltahaq. Wa ma bihi iltahaq. Wawa wawa atifah. Ma ism mausul mabniun ala sukun. Fi mahali. Fi mahali. Fi mahali nasbin. Ma'tuf ala. Ma'tuf ala nuna. Ya. Bihi. Bihi. Jar majrur. Jar majrur. Ya. Muta'alik. Muta'alik bi iltahak al-ati. Iltahak. Iltahak. Fi'lul madin. Fi'lul madin mabniun al-fatih. Ya. Masukina. Masukina di ajli. Masukina dari wakaf. Ya, di ajli wakaf ya. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah fi mahalli la mahallaha min al-i'rab surat al-mausul. Al-mausul. Aina al-a'id? A'idnya? A'iduhu dhamir mustatirun fil tahaq. Ya, mana? Wa ma bihil tahaq. Iya. Iltahak ya, pada iltahak kan itu yang lebih dekat. Iltahak huwa. Apa yang dia? Iltahak bih. Iya. Hi hanya kemana? Dhamir ha fi bihi a'id ila nun. Iya, nun majmu'. Faftah wa qul laman bi kasrihi nathq. Faftah fa zaidah li tazyini lafad. Ya. Faftah fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wa qalla man bi kasrihi nathq. Ya. Wa qalla waw 'athifah. Qalla fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniun 'ala fathi. Ya. Man ism mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Bi kasrihi jar majrur muta'alliq mudhafun ilayh. Ya, muta'alliq bi al-jar wal majrur muta'alliq. Muta'alliq bi nathq al-ati. Ya, nathq. Nathq fil madhin mabniun 'ala fathi sukina lil waqf. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi huwa. Taqdiru huwa ya'udi laman al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah lam hal lam al-arab suatu mausul. Ya. Ini jumlah silah mausul fi mahal jar mudhaf ilaih wa qalla man fa'ilih. Man fa'il betul. Nah, di sini bisa enggak kalau dibawa kepada wawunya hal ini wa qalla man dikasih nafok. Bisa ya? Fathah lah dalam keadaan sedikit gitu. Yang dia mengkasrahnya. Ya, wa nun majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man dikasri nathq. Ya, coba di jelaskan. Dan ya. Nun pada jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengannya maka fathahkanlah. Ya. Sedikit orang Arab yang mengucapkannya dengan kasrah. Ya, bagaimana ada penjelasannya? Penjelasannya hukum asal nun pada jamak muzakkar salim di fathah. Ya, terus terkadang di kasrah karena syad. Syad. Ini luhu di kasrahnya ini luhu atau memang syad darurah syi'riyah? Yang rajih? Yang rajih menurut Ibnu Aqil darurah syi'riyah. Iya, darurah syi'riyah bukan lughah. Iya. Ada yang tambah lagi? Ada syahidnya? Yang di mana di situ datang? Yang mulhaq atau jam'u dzakar salim dengan mengkasrah nunnya? Qawlu syair, arafna Ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Ya Hasan, arafna Ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Ini darurah syi'riyah. Ya. Ya, kemudian masih ada yang ditambahkan? Penambahan nun pada jama mudzakkar salim dan musanna ada 7 pendapat tentang itu. Ya, gimana? Pak, ta'lil maksudnya? Penambahan nun pada jamak. Oh iya. Alasan ya dari penambahan nun pada jamak mudzakkar salim. Ya. Ada berapa pendapat? Ada 7 pendapat. Iya. Pendapat yang pertama, pendapatnya Ibnu Malik bahwasanya itu ditambahkan untuk menghilangkan kesan idhofah. Ya, seperti dalam contoh. Idhofah. Seperti pada contoh? Ja'a ra'aitu bani Kurama. Ya, ra'aitu bani Kurama seandainya. Ya, antum hilangkan nunnya bani Kurama, maka maknanya apa bani Kurama? Yang orang-orang mulia. Yang mulia siapanya? Ya, orang tuanya. Ya. Seandainya banina Kuroma dengan nun ditetapkan maka yang mulia siapa? Banin. Ya, yang mulia baninnya. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama di tujuan dari tambahkannya nun pada jamak mudzakkar salim ataupun musanna adalah untuk menepis menghilangkan kesan idhofah. Kesan idhofah. Ya. Seandainya dibuang nunnya raaitu bani Kuroma, ada kesan idhofah kan? Padahal terkadang mungkin antum tidak menginginkan idhofah. Ya, dengan ditambahkannya nun untuk selain mudzakkar salimnya atau ra'aitu bani nakurama dengan adanya nun ini ya maka hilang itu kesan tersebut. Ra'aitu banina kroma, ketika dimaukan adalah pensifatan banin ini dengan al-karam, maka diterapkan nunnya ra'aitu banina kroma, ketika dimaukan adalah penetapan al-karam untuk orang tuanya, maka dibuang nunnya. Yang kedua, yang kedua badal minal harakah, ya sebagai ganti dari harokat pada isim mufradnya. Yang ketiga, yang ketiga badal min tanwin fi ismi mufradih, ya pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Yang keempat, yang keempat badal dari harokat harokat dan tanwin, ya kedua-duanya. Terus yang kelima, yang kelima badal dari harokat dan tanwin jika mufradnya memiliki harokat dan bertanwin, iya, atau badal dari harokah jika ya isim mufradnya tidak memiliki tanwin, ya, atau badal dari tanwin jika isim mufradnya tidak diakhiri dengan harokah, atau ya badal dari sesuatu yang tidak ada jika dua-duanya tidak ada pada akhirnya. Ya, san. Yang keenam, yang keenam ditambahkan untuk yang keenam untuk membedakan antara isim mufradnya dengan isim mansub. Ya, antara isim mufrad yang mansub dengan isim mutsanna yang marfu'. Ya. Pada contoh apa misal? Aliyan. Ya, aliyan. Seandainya tidak ada nun pada mutsanna, memungkinkan aliyan di situ. Isim mufrad yang mansub, mungkin juga apa? Isim mutsanna yang marfu'. Ya. Ja'a, misal. Apa contohnya apa? Darabtu aliyan. Ya, darabtu aliyan. Seandainya tidak ada nun, iltabasa di situ rancu, apakah ini maksud alian adalah apa isim mufrad ataupun alian ini maksud apa isim, tapi kalau dalam konteksnya ini memang memungkinkan jelas ya ini mufrad kalau dalam konteksnya ini ya. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh itu adalah tanwin yang diperlihatkan, ya yang ketujuh adalah apa perubahan dari tanwin, ya tanwin itu sendiri. Ya, kenapa diharokati si muslimuna muslimah ini dalam rangka takhallus minil taqwa'i sakinah ini, itu aslinya tanwin gitu. Tanwin kan sukun, cuma diharokati tanwinnya di kasroh atau di fathah. Kenapa ada pertemuan dengan sukun? Ya, asan rokofik. Kemudian wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi bi'asi dzakka sa'maluhu fantadhi. Waduh, lama juga ya. Wa nunu waw 'athifah nunu mubtada. Nanti dilanjutkan ini lagi aja deh. Wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi. Hari Sabtu ini ya. Saya lanjut nanti insyaallah. Wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi. Wa nunu waw 'athifah nunu mubtada ma mubtada wa huwa mudhaf. Ya. Ma sunniya ma ismun mausulun mudhafun ilaih. Mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Mabniyun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ya. Sunniya sunniya fi'lun madhi mabniyun lil majhul wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wa naibu fa'ilihi wa naibul fa'ilihi dhamirun mustatir ya'udu ila ma wal mulhaqi bih wal mulhaqi bih wal mulhaq ma'tufun ala ma, ya wa ma'tufun ala majrur ala majrurun mithlu majrur mithlu ala bihi bihi jar wa majrurun muta'alliqun bi bi mulhaq mulhaq bi aksi dzaka sa'maluhu fantadhi bi aksi dzaka bi aksi jar wa majrurun aks mudhafun dza ismun isyarah mudhafun ilaih kaf harfu khitabin al jar wal majrur jar wa majrurun muta'alliqun bista'maluhu al-ati ista'maluhu fi'lun wa fa'il wa maf'ul fa'lun bi terus fi'lun madhi wa fa'ilu wal waw fa'il wal ha maf'ulun bi ya terus al jumlah fi'liyah wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada alladhi huwa nun ya fantabih fantabih فعل امر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت يا انت ما معنى ونون ما سني والملحق به بعشر ذاك استعمله فانتبه dan nun fa'il ini mana sabia ya fantabih sebab oleh karena sebab itu intabih perhatikanlah terus dan nun yang di dan nun yang ia dimusannakan. Nun musanna. Dan nun. Nun musanna, nun pada musanna. Nun pada musanna dan yang dimulhakan dengannya. Iya. Sebaliknya orang Arab tuh penggunaannya. Sama lu dulu. Mereka orang Arab menggunakannya biasidaka. Maksudnya apa? Berbeda dengan berbeda nun dengan yang ada pada nun, yang jamak. Jamak. Ya, ini apa? Nunnya diharokati dengan harokat apa? Kasroh. Kasroh. Muslimah ini. Fantabi. Ya. Ya, jelaskan coba. Syarah. Disyarah. Hak nun musanna itu ya adalah kasroh. Ya. Sedangkan. Ya, demikian pula yang mulhak dengannya. Ya. Terus? Sedangkan memfathahnya itu adalah lugoh. Ya, lugoh. Ya, min lugatil Arab. Ya. Min. Terus? Misal ucapan syair. Apa ini? Syair bagi apa dulu? Dari nun. Apa? Fathahnya lugoh. Ah, ya. Yang menunjukkan bahwasanya ya. Fathah pada nun musanna atau mulhaq itu lugoh adalah ucapannya asy'ir gitu. Jangan asal ujug-ujug. Ya. Ala ahwadiyaini. Ala ahwadiyaini. Ala ahwadiyaini istaqallat asyiatan. Fama ala ahwadiyaini ta yana. Syair itu apa ini? Ala ah. Ala ahwadiyaini. Nah. Katanya tadi syahid lugha fathah pada nun kok dibaca ni ala ah. Ala ahwadiyaina. Ya. Istaqallat asyiatan fama hiya lamhatun wa illa. Fama hiya illa. Fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Cuma satu nafas dibaca. Ala ahwadiyaini istaqallat asyiatan fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ala ahwadayaina ala ahwadayaina ala ahwadayaina ala ahwadayaina ala ahwadayaina istaqallat ashiyatan fama hiya lamhatun fama hiya illa lamhatun wa taqibu. Ya, masih ada yang mutamakan? Ya, cuma antum nanya ya, silakan temannya nanya, boleh apa cepat. Apa yang belum ditambahkan? Ah, apakah dihususkan? Ya, diperbolehkannya fathah pada musanna itu ketika dengannya atau ketika dengan alif juga? Zuhirnya, zuhir kalamul musannif. Ya. Bilia wal alif. Ma'alia. Ma'alia. Oke, balik ma'al. Ma'al. Alif. Ma'alia. Ya, apa contohnya? Alif. A'rifu. A'rifu minhal jida wal aynana. Ya. Waman khiroina shibahan. Waman khiroini. Waman khiroini. Waman khiroini shibahan. Ashbaha. Zabiyana. Sahihnya mana sini? A'rifu minhal jida wal aynana. Waman khiroini ashbaha zabiyana. Sahihnya mana? Wal aynana. Aynana di fathah itu bersama alif. Ya, nanti insyaallah dilanjutkan ya. Istirahat dulu. Belum selesai. Ya, masih banyak kan yang belum selesai. Atau ini sebelum kita akhiri ada yang mau menambahkannya? Ada enggak tambahan yang kelewatan? Cukup ya. Ya. Sehingga tadi bagaimana? Tepat enggak perbuatan Ibnu Malik di mana beliau menyamakan ya mukul rata gitu dalam ucapannya tadi nun pada jamak yang mulhaq itu di fathah dan sedikit di kasroh sedangkan nun pada musanna dan mulhaq kebalikannya banyak ya wa nunu masuniy bi wa manunu masuniy wal mulhaq bi ini kebalikannya ya nun musanna dan mulhaq itu di kasroh kemudian sedikit manfathahnya. Bagaimana? Tepat? Sohi. Menurut Ibnu Aqil. Menurut Ibnu Aqil saja. Ya. Yang benar adalah apa? Bahasanya? Nun jamak. Kasrah pada nun jamak. Aksar. Bukan? Bukan lughah. Laisa lughah. Kemudian nun pada? Nun pada jamak. Nun kasrah atau fathah nun? Fathah nun pada? Pada musanna dan mulhaq. Lughah dan wal mulhaqibi. Lughah, iya itu. Cukup. Subhanallah ya, itu lain dan sabar mencumulai.